senangnya dalam hati kalau beristri dua. Oh seperti dunia ana yang punya kepada istri tua. Kan dah sayang padamu. Oh kepada istri muda I say I love you. Istri tua merajuk balik ke rumah istri muda. Kalau dua-dua merajuk anak kawin tiga. Mesti pandai pembohong, mesti pandai temeram. Oh tetapi jangan sampai ai pecah kembelang. Senangnya dalam hati kalau beristri dua.